ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Kita lanjutkan masih pada pembacaan kitab Syarah Usul Sittah, penjelasan dari 6 prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang kita masih pada penjelasannya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullah. Qala Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa amma amalus sahabah, dan adapun amalan para sahabat, faqad waqa'a bainahum radhiyallahu anhum al-ikhtilaf, maka sungguh pernah terjadi di kalangan mereka para sahabat yang namanya ikhtilaf, perselisihan. Walakin lam yahsul bihi tafarruq wala al-adawa wala al-baghdha, akan tetapi perselisihan yang ada pada mereka tidak sampai menjadikan mereka ini berpecah, bermusuh-musuhan, dan saling membenci, saling marah. Faqad hasala al-khilafu bainahum fi amri Rasulillah alaihi salatu wassalam wa Rasulullah baina athhurihim, maka sungguh pernah terjadi perselisihan di kalangan mereka para sahabat pada masa, pada zaman Rasulullah SAW dalam keadaan beliau ada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika para sahabat ada di tengah-tengah Nabi, Nabi masih hidup, di kalangan mereka sendiri pernah terjadi yang namanya perselisihan. Mengapa mereka berselisih? Mereka berselisih berhukum dikarenakan berbeda pendapat dalam memahami hadis Nabi, ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin dzalika, contoh dari hal itu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min waswatil ahzab, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tatkala pernah selesai dari perang Ahzab, perang Khandaq, perang sekutu orang-orang Quraisy barakallahu, dan seluruh bangsa Arab dari kalangan kaum musyrikin, kemudian dibantu Yahudinya dan Nasraninya barakallahu, mereka memerangi Nabi, namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan kaum muslimin ketika itu dengan didatangkannya angin yang memporak-porandakan barisan mereka. Tatkala Nabi selesai memerangi atau dalam perang Al-Ahzab, wajahu Jibril ya'maru ayyakhruja ila bani Quraidah, kemudian datang malaikat Jibril memerintahkan Nabi agar beliau keluar untuk memerangi Bani Quraidah, orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah. Lina'bihi mul'ahda, agar barakum Nabi membatalkan hubungan perjanjian damai dengan mereka Bani Quraidah, karena ternyata Bani Quraidah barakum salah satu sekutu yang masuk dalam memerangi Nabi dalam barisan perang Al-Ahzab. Qala Nabi alaihi salatu wassalam li ashabi, ketika itu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, la yusallianna ahadun minkum al-ashra illa bi bani Quraidah. Janganlah kalian sholat, janganlah salah seorang dari kalian sholat asar kecuali jika telah sampai ya di tempat Bani Quraidah. Ini pesan Nabi kepada para sahabat ketika hendak memerangi Bani Quraidah. Fakhoraju minal Madinah ila Bani Quraidah. Akhirnya mereka keluar dari kota Madinah menuju Bani Quraidah. Wahana waktu salatul asr. Ketika itu ternyata tiba salat asar. Sudah keluar ternyata tiba salat asar. Fakhora ba'duhum, di antara para sahabat ada yang berkata, la nusalli illa bi Bani Quraidah. Walau wabat isyamsu, kami tidak akan sholat asar kecuali telah sampai di Bani Quraidah. Sebagaimana barakum ya pesan Nabi. Walaupun matahari telah tenggelam, kami akan sholat di Bani Quraidah, di tempatnya Bani Quraidah. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dikarenakan Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, kata sebagian para sahabat, la yusalliyanna ahadun minkum al-ashra illa bi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang dari kalian sholat asar kecuali apabila telah sampai di tempat Bani Quraidah. Fanaqul sami'na wa ata'na. Maka kami katakan, kata sebagian para sahabat, sami'na wa ata'na. Kami mendengar hadis Nabi, pesan Nabi, maka kami mentaati. Wa minhum man qala. Sementara sebagian mereka mengatakan, bagian mereka yang lain mengatakan, nusalli fil waqti, kami tetap akan sholat pada waktunya. Li'anna Rasulullah alaihi salatu wasalam arada bidzalikal mubadarata wal isra'a ila al-khuruj wa lam yurid minna ta'khir as-salat. Kata mereka, dikarenakan Rasul alaihi salatu wasalam yang beliau inginkan itu adalah agar kalian ini bersegera, ya bersegera, bergegas untuk keluar. Dan yang beliau inginkan agar kalian itu tidak, ya terlambat sholat asar. Jadi kata sebagian para sahabat, ketika Nabi berpesan, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maksudnya kata sebagian sahabat yang lain, cepat kalian keluar, bersegera, ya, agar nanti pada saat sudah sampai di Bani Quraidah, itulah waktu asar, tidak kemudian keluar dari waktu asar. Sebagian ada yang memahami demikian. Fabalagha dzalika Nabi alaihi salatu wasalam, ternyata hal itu sampai beritanya kepada Nabi. Ya. Sebagian sahabat berpendapat sholat asar di Bani Quraidah. Kemudian sebagian sahabat yang lain sholat asar pada waktunya walaupun belum sampai di Bani Quraidah. Namun Nabi falam yu'annif ahadan minhu. Nabi tidak mencela salah seorang di kalangan mereka yang berpendapat A, berpendapat B, tidak mencela. Walam yubikhu ala ma fahima. Tidak pula Nabi barakallahu ya kemudian mencerca, ya menyalahkan salah seorang dari para sahabat atau salah satu dari dua pihak atas apa yang dia pahami. Wa hum bi anfusihim rajulun anhum lam yatafarraqu, min ajli ikhtilafir ra'yi fi fahmi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mereka para sahabat pada diri-diri mereka, walaupun di kalangan mereka ada perselisihan, mereka sendiri tidak berpecah, ya, tidak menyebabkan mereka berpecah, tidak menyapa, tidak, tetap mereka bersatu, walaupun barakallahu dikarenakan terjadi perselisihan pendapat fi fahmi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami hadits Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini para sahabat. Di antara mereka apa yang terjadi perselisihannya tidak menyebabkan mereka para sahabat barakallahu, mereka kemudian berpecah belah. Namun perselisihan yang dimaksud di sini adalah perselisihan yang padanya boleh akal yang melakukan ijtihad. Yakni pada permasalahan furu' cabang-cabang. Adapun permasalahan usul akidah, prinsip, maka seluruh para sahabat berkumpul itu mereka satu kata, satu manhaj, satu jalan. Tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah yang benar terhadap nabinya, akidah terhadap seluruh rukun iman yang ada, kemudian amalan terhadap seluruh rukun Islam yang ada, demikian pula akidah amalan terhadap penguasanya. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang hatinya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, innallaha nazara fi qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabata'ahu bi risalati. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati para hamba, Allah mencermati hati-hati para hamba, maka Allah mendapati hati Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam hati terbaik yang ada pada hamba-hambanya. Maka Allah pilih beliau untuk dirinya, dan Allah utus beliau untuk menyampaikan risalahnya. Tsumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah melihat hati-hati para hamba setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa wajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah mendapati hati-hati para sahabat ternyata adalah hati terbaik di kalangan para hamba-hamba yang ada setelah Nabi dan para rasul. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Maka Allah jadikan mereka para sahabat sebagai menteri-menteri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, pendamping wuzara'. Yuqatiluna 'ala dinihi. Yang mereka para sahabat berperang untuk membela agamanya di atas agamanya. Barakallahu. Jadi di antara manusia yang ada yang paling baik hatinya adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian setelah itu ulul asmi yang tiga sisanya, kemudian setelah itu para nabi dan para rasul secara umum. Kemudian di antara umat dari nabi-nabi yang ada, hati yang terbaik pada mereka adalah hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu berhubung, walaupun terjadi perselisihan masalah ijtihad di kalangan para sahabat, di antaranya ada sebagian sahabat yang berpendapat buang air kecil harus duduk, tidak boleh berdiri. Dikarenakan Nabi beliau selalu duduk. Ini barakallahu pendapatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dikarenakan Nabi selalu ketika buang air kecil ya di rumah Aisyah. Aisyah mendapati selalu dalam keadaan duduk. Sementara sahabat yang lain ada yang berpendapat boleh berdiri. Karena saya pernah melihat Nabi buang air kecil sambil berdiri. Ini masalah ijtihad. Ada pula berkomitmen di antara para sahabat yang berpendapat apabila wanita menyusui, apakah mereka ketika tidak berpuasa berkomitmen diqadha atau membayar fidyah? Ini para sahabat berselisih masalah ijtihad. Walaupun demikian berkomitmen tidak menjadikan mereka berpecah belah, membuat kelompok sendiri. Mereka tetap satu kata. Oleh karena itu berhukum disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. Para sahabat selalu berdoa, terkhusus orang-orang Ansor yang datang, yang beriman setelah sahabat Muhajirin. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat Muhajirin. Yang datang setelah para sahabat Muhajirin adalah Ansor. Yang menyambut orang-orang Muhajirin hijrah dari Makkah ke Madinah. Yaqulun selalu berdoa, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami dari kalangan para sahabat Muhajirin. Alladzina sabaquna bil iman, yang mereka mendahului kami dalam hal keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Dan jangan engkau jadikan ya Allah di hati-hati kami para sahabat semuanya ghillan, ada kedengkian, permusuhan, perselisihan. Lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ini selalu senantiasa barakallahu diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum agar mereka tetap beriktilaf yang lembut sesama mereka, satu jalan barakallahu. Demikian pula disebutkan oleh para ulama, mereka menyatakan as-sahabahum khairul qurun, para sahabat mereka adalah sebaik-baik generasi. Wa hum arhamun nas, dan mereka para sahabat adalah manusia yang paling penyayang. Wa a'daluhum, manusia yang paling adil. Wa asja'uhum, manusia yang paling pemberani. Kalau perang berhukum, mereka itu bagaikan singa yang sedang tidur. Kalau sudah diusik, sudah diganggu singa-singa Allah, maka berhukum auman mereka, semangat mereka, terkaman mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mencabik-cabik musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat berhukum, mereka pernah menguasai 2/3 dunia. 2/3 dunia. Lalu mengapa sekarang kaum muslimin menjadi tidak seperti dahulu? Menjadi sunnatullah apabila telah terjadi ikhtilaf, perselisihan di kalangan manusia itu sendiri kaum muslimin, maka berhukum musuh-musuh Islam itu akan mudah untuk menghancurkan mereka sebagaimana yang terjadi pada sekarang ini. Wa asdaquhum ba'dal anbiya wal mursalin, dan mereka para sahabat adalah manusia paling jujur setelah para nabi dan para rasul. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyiddaa 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum, dan orang-orang yang bersama beliau, bersama Nabi, yaitu para sahabat, asyiddaa 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Namun kerasnya di sini berbagai-bagai, itu keras pada tempatnya. Tidak semua orang kafir diperangi oleh para sahabat di mana Islam menangani nyawa orang kafir untuk tidak dibunuh, maka para sahabat diam, tidak membunuh. Kafir Dini, kafir Mu'ahad, kafir Musta'man, tiga golongan ini tidak boleh dibunuh dalam Islam. Ada pun kafir Harbi, inilah yang mereka bunuh. Ruhamaa'u bainahum, para sahabat itu sangat sayang satu dengan yang lainnya terhadap mereka, sesama mereka sangat sayang. Sampai-sampai ketika berkumpul kaum muhajirin, mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf, ditawari oleh salah satu berkumpul sahabat Ansor agar memilih di mana di antara istri-istrinya yang mau dia nikahi, yang diingini. Suruh milih yang mana? Kalau mau, saya cerai. Kemudian hartanya dibagi dua, kalau mau. Sangat sayang terhadap mereka, sangat perhatian berbagai. Oleh karena itu, hendaknya kita seperti ini. Kita di sini sering satu atap, paling tidak punya nomornya satu dengan yang lain. Saling menziarahi. Tarahum rukaan sujjadan yabtaghuna fadlan minallah. Engkau lihat mereka rukuk sujud ibadahnya mengharapkan keutamaan fadilah kepada Allah, wa ridwana, dan juga mengharapkan ridha Allah, bukan karena dunia. Sujudnya, sholatnya, puasanya, hajinya, perangnya. Dulu para sahabat berkumpul, mereka membela Islam dengan darah-darah mereka. Sementara kita membela agama kita berkumpul dengan mempelajari agama kita, agar kita menjadi orang yang tidak bodoh, agar saudara-saudara kita, kemudian keluarga kita menjadi orang yang tidak bodoh terhadap agama. Kemudian berkumpul kita mendakwai kaum muslimin, penguasa kita, agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka, para sahabat, ada pada wajah-wajah mereka hitam jidatnya. Min akan sujud, karena bekas sujud. Barakallahu. Tanda bekas sujud ada. Namun keikhlasan yang ada pada mereka tidak kalah. Berbeda dengan orang-orang Khawarij yang dipermisalkan oleh Nabi. Para sahabat merasa rendah amalan mereka di hadapan orang-orang Khawarij. Bacaan Al-Qur'annya, puasanya sehingga mata mereka cekung, sholatnya yang lama sehingga jidat mereka juga hitam. Namun ternyata berkumpul, kata Nabi, mereka membaca Al-Qur'an namun bacaannya itu tidak sampai melewati kerongkongannya, tidak sampai membentuk keimanan yang memujang dalam hatinya, tidak sampai. Namun para sahabat, amalannya tinggi, amalannya banyak, ikhlasnya barakallahu itu sangat dalam, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho-Nya. La ramathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itulah gambaran mereka para sahabat yang disebutkan dalam Taurat dan yang disebutkan dalam Injil. Jadi para sahabat, keadaan mereka itu disebutkan dalam kitab Taurat dan juga disebutkan dalam kitab Injil. Ini para sahabat. Kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga menyatakan, "Fas-sahabah abaru hadhihi ummah quluban." Dan para sahabat, mereka adalah umat yang paling bersih hatinya. Umat di antara umat-umat para nabi, umat yang paling bersih hatinya adalah para sahabat. Wa a'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takalluman, dan yang paling sedikit sikap gulunya berlebih-lebihan, paling sedikit. Ikhtarahumullah li subati nabiyhi, yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa aqwamuha hadiyan, dan para sahabat adalah umat yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanuha halan, dan yang paling baik keadaannya. Wa iqamati dinihi, yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani nabinya dan juga menemani menegakkan agamanya. Fahubbuhum sunnah, maka mencintai para sahabat itu adalah sunnah bimbingan nabi. Oleh karena itu berhubung orang-orang Syiah yang mencela para sahabat selain Ahlul Bait, maka mereka berhubung kata para ulama adalah orang kafir. Mereka keluar dari Islam. Dan Syiah ini bertingkat-tingkat. Ada yang sudah sampai kafir, ada yang paling ringannya berhubung itu hanya pada permasalahan mana yang lebih layak, ya, kekhilafahan setelah, ya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan. Itu saja yang paling ringan. Dan mereka tidak berhubung mengkafirkan para sahabat yang lain. Wallahu ta'ala bisawab, apakah sekarang masih ada? Wallahu ta'ala bisawab. Wadu'a'ulah umurbah, dan mendoakan para sahabat itu adalah bentuk kedekatan kepada Allah. Wal-iqtida'u bihim wasilah, dan mengikuti para sahabat itu adalah perantara menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-akhdu bi'atharihim fadilah, dan mengambil jalan mereka itu adalah keutamaan. Dan juga Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, jadi para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya murid-muridnya para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya murid-muridnya para sahabat. Oleh karena itu barakallahu fikum, para sahabat tatkala mereka ada perselisihan masalah perkara-perkara ibadah yang padanya boleh ada ijtihad karena dalilnya sama kuat, karena tidak ada dalil yang bisa mengalahkan satu dalil dengan dalil yang lainnya, maka sebab seperti itu tidak menjadikan para sahabat berpecah belah. Adapun masalah prinsip akidah, masalah manhaj, metode dalam beragama, seluruh para sahabat itu satu kata, satu jalan, satu kalimat. Dikarenakan mereka adalah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para sahabat itu jauh lebih afdol, lebih mulia daripada wali-wali yang ada. Daripada wali-wali yang ada selain para sahabat. Barakallahu. Kemudian kita lanjutkan barakallahu. Wa amma amalus salafus saleh, dan adapun amalan terdahulu kita yang saleh, fa inna min usuli ahli sunnati wal jamaah fil masailil khilafiyah, anna ma kana al-khilaf fihi sadiran an ijtihadihi wa kana mimma yasubu fihi al-ijtihad fa inna ba'dahum yu'adhdhiru ba'dan bil khilaf wa la yahmulu ba'dhum 'ala ba'dhin haqqan wa la adawa wa la baghdha. Sesungguhnya di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait permasalahan perselisihan yang padanya muncul karena ijtihad. Kalau permasalahan agama dalam hal akidah itu para sahabat tidak boleh ada ijtihad di sini. Harus samina wa ata'na. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menyatakan Allah ala arsy, Allah di atas arsy, maka mereka para sahabat samina wa ata'na. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana kalau ada antara pemimpin di antara kami ini yang mau mengambil haknya tapi tidak mau memberikan hak rakyatnya, apakah boleh kami memerangi? Kata Nabi, la ma'aqama fikumus sholah, selama penguasa tadi masih sholat di tengah-tengah kami, walaupun penguasa tadi mengambil hartamu. Mungkin dari sisi ini pajak mengambil hartamu, memukul punggungmu, maka tetap samina wa ata'na dalam hal ini. Kenapa? Karena Nabi mengambil barakum jalan agar kaum muslimin tidak tertumpahkan darah di tengah-tengah mereka. Maka disuruh sabar, banyak berdoa. Dan kaum muslimin dikuasai oleh penguasa yang jelek itu dikarenakan tindakan mereka sendiri. Kekufuran yang menyebar luas, kesyirikan yang dilindungi, kebinaan yang diagungkan, kemaksiatan yang dibiarkan, malah ditarik bayarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi sunnatullah akan menguasakan sebuah negeri dengan penguasa yang jelek. Oleh karena itu ngaca, hendaknya orang itu ngaca. Bukan kemudian berpikir memperjuangkan dengan cara yang salah yang menyisi prinsip Islam. Wa kana mimma yasubu bihi al-ijtihad. Dan di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah pada permasalahan yang adanya ada khilaf yang muncul dari ijtihad, yang boleh padanya ada ijtihad, maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang satu dengan yang lainnya, mereka memberi udzur. Ketika ada orang sholat dua rakaat, tasyahud akhir, tawarruk atau iftiros, Imam Asy-Syafi'i berpendapat tawarruk, Imam Ahmad berpendapat iftiros. Baru maka dikarenakan tidak ada pengkhususan langsung dari praktek Nabi barangku, maka dengan adanya ijtihad satu dengan yang lainnya memberi udzur, tidak kemudian barangku yang satu menyela, kamu mazhab Syafi'i jangan taklim di sini, sana kamu mazhab Hambali jangan ya ngewarung di sini, sana. Tidak ada barangku, karena ini masalah ijtihad. Adapun masalah yang benar-benar itu adalah bid'ah, masalah-masalah baru dalam agama yang benar-benar ada dalilnya itu haram, maka jelas tidak ada di situ ya kita memberi udzur. Barangkali tetap kita menasihati, menyatakan itu adalah batil salah. Dengan adanya perselisihan yang padanya boleh ada ijtihad, tidak membawa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang satu dengan yang lainnya timbul kebencian, timbul permusuhan, kemudian timbul yang namanya saling marah. Bayyataqiduna annahum ikhwah, bahkan mereka meyakini mereka sendiri itu masih satu keluarga. Oleh karenanya di tempat ini, tempat taklim ini, kalau ada saudara kita yang sholat dua rakaat ini tawarruk, ya monggo. Kalau itu yang dipakai, yang dikiros, ya monggo. Tapi kalau pada perkara bid'ah, yang jelas-jelas bid'ah, barakallahu'alaikum, ya, apabila Anda mengatakan, ya, sholat subuh misalkan, itu afdolnya tiga. Semakin banyak rakaatnya, semakin baik daripada dua rakaat. Ini jelas bid'ah. Maka disampaikan nasihat kepada baru. Hatta wa in hasara bainahum hadzal khilaf. Mereka tetap meyakini bahwasanya mereka itu masih satu saudara. Walaupun di antara mereka ini ada perselisihan. Ingat, perselisihan yang sifatnya ijtihad. Yang manusia itu boleh memilih dikarenakan dalilnya sama-sama kuat. Tapi kalau permasalahan prinsip tidak ada ijtihad boleh padanya, maka di sini tidak ada yang namanya toleran. Salah tetap salah. Salah tetap kita sampaikan ini salah. Maka benar kita bela. Barang hatta innal wahida minhu, sampai-sampai di kalangan para sahabat, demikian pula para ulama, ada di antara mereka la yusalli khalfa man yara annahu laisa ala wudu wa yara al-imam ala annahu ala wudu'i. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berpendapat boleh sholat di belakang imam. Seorang makmum boleh sholat di belakang imam. Yang makmum ini berpendapat sebenarnya imam ini batal wudunya. Tapi imam berpendapat saya ini tidak batal wudunya. Di sini dipermisalkan. Mithlu ayyusalliya khalfa syakhsin akala lahma ibil. Contohnya seperti orang yang sholat di belakang imam yang dia itu makan daging unta. Makan daging unta itu membatalkan wudu. Hadisnya ada. Kalau daging kambing tidak. Daging unta baik yang dimasak, digoreng, digodok sama saja, dibakar sama saja, membatalkan wudu. Ketika ada imam yang berpendapat ini tidak batal. Karena saya punya dalil ini. Walaupun dalilnya dhaif lemah, tapi dia berpendapat dalilnya kuat. Ya sudah. Sebagai makmum ya, boleh sholat di belakang orang seperti ini. Walaupun di sini disebutkan wa inna nahwa law sallaha bi nafsihi la ra'a anna salatahu ghairu sahih. Walaupun dia seandainya makmum tadi sholat sendirian, dia makan daging unta, dia berpendapat sholatnya tetap tidak sah. Jadi barakallahu, seperti ini di kalangan ulama kita. Perselisihan seperti ini ada ijtihad. Barakallahu, tidak menyebabkan mereka ini berpecah belah, berpartai-partai, bergolongan-golongan. Kullu hadza li'annahum yarawna annal khilafa an-nasya an ijtihadin fi ma yatuhu fihi ijtihad laisa fil haqiqah bil khilaf. Ini semuanya dikarenakan mereka berpendapat bahwasanya perselisihan itu muncul dari ijtihad. Yang pada perkara boleh padanya itu ada ijtihad. Ini pada perkara yang padanya boleh ada ijtihad. Dan inilah yang disebut ya bukan hakikat dari perselisihan. Ya, jadi kalau ada orang berbeda pendapat dalam masalah berhukum ibadah, sebagian dalil sama-sama kuat daripada dalil yang lainnya, maka sesungguhnya yang A mengikuti dalil yang dia yakini kuat, yang B mengikuti dalil yang dia yakini kuat, A dan B berselisih dalam satu masalah ibadah, maka sesungguhnya ini hakikatnya bukan perselisihan yang sesungguhnya. Karena perselisihan yang sesungguhnya ini adalah dalam perkara usul, akidah, manhaj, prinsip. Di antaranya yang sekarang ini berlaku di kalangan tokoh-tokoh pergerakan, ada yang sudah mengkafirkan Pak Jokowi. Oleh karenanya, bagaimana prinsip Islam? Prinsip Islam berhukum tidak mudah mengkafirkan seseorang sekalipun dia adalah penguasa. Apakah sudah dinasihati? Apakah masih sholat di tengah-tengah kaum muslimin? Ternyata masih sholat. Barang dalil mereka dikarenakan penguasa kita dia menggunakan undang-undang selain undang-undang Islam, dikarenakan dia dekat dengan orang-orang yang begini dan begini, dikarenakan banyak kebijaksanaannya, kebijakannya yang menyelisih syariat Islam begini. Barakallahu, tidakkah orang itu membaca hadis Nabi? Sebutkan dalam kitab hadis sahih, silakan dibaca di situ tentang wajibnya, kata Imam Nawawi, dan Imam Nawawi ini bermadzhab Syafi'iyah, taat kepada penguasa dan perkara yang ma'ruf saja. Sebutkan di situ hadis, kata Nabi akan datang di akhir zaman nanti seorang penguasa wujudnya wujud manusia tapi hatinya hati syaitan, jalan yang ditempuh kebijakannya adalah jalannya syaitan. Maka para sahabat menyatakan, apakah kami boleh memerangi? Barakallahu, maka kata Nabi, tetap kalian taat pada perkara yang ma'ruf selama dia masih muslim. Dan alhamdulillah beliau tidak, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis. Kita sholat Jumat barakallahu, sekarang ini masih bebas, taklim masih bebas, sholat lima waktu masih bebas, barakallahu, maka tidak ada, ya, alasan untuk, ya, mengkafirkan penguasa. Barakallahu, maka syarat-syarat dikafirkannya seseorang itu ada syarat-syarat dan harus dipenuhi persyarat-persyaratan. Makanya kelompok-kelompok yang mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan kaum muslimin, mereka hanya mengambil beberapa persyaratan. Persyaratan yang lainnya tidak diambil. Barakallahu. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jalan pertengahan di antara orang-orang yang hulu, kelompok yang berlebihan, dan orang-orang kelompok-kelompok yang takfir lembek. Ya, kemudian disebutkan di sini. Li'anna kulla wahidin minal mukhtalifin qad tabi'a ma yajibu 'alaihi tiba'ahu minad dalil allazi la yajuzu lahul udulu anhu. Dikarenakan masing-masing dari orang yang berselisih di A dan B berselisih, masing-masingnya dia itu mengikuti dalil yang wajib bagi dia itu untuk diikuti, ada dasarnya yang konsekuensinya tidak boleh berpaling dari dalil. Kata mereka, fahum yarawna anna akhahum idza khalafahum fi amalin ma ittiba'an lid dalil huwa fil haqiqah qad wafaqahum. Dan mereka, para ulama berpendapat, salafus saleh pendahulu kita berpendapat, saudara mereka apabila menyelisihi mereka pada satu amalan yang ternyata masih punya dalil, kata para ulama, sesungguhnya orang yang masih berpegangan dengan dalil, bukan orang sunnah, itu sejatinya sebenarnya dia itu mengikuti dalil, mengikuti sunnah, hanya saja bisa jadi salah. Li'annahum yad'una ila tibai dalil aina makana, dikarenakan mereka sendiri menyeru, mendakwai manusia agar mengikuti dalil dimanapun mereka berada. Fa'idha qalahahu muwafaqatan li dalil indahu fahu bil haqiqah fatawafaqahum. Maka apabila di antara mereka ada yang menyelisihi barakahum, ya, maka sebenarnya mereka itu, ya, mencocoki dalil menurut dia. Yang ini secara hakikatnya barakahum, ya, bukan menyelisihi. Akan tetapi hakikatnya adalah mencocoki mereka itu sendiri, ahlul haq. Li'annahu tamassa ala ma yad'una ilayhi wa yahduna ilayhi min tahkim kitabillah, min kitabillah ta'ala wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Dikarenakan orang yang mengikuti dalil berselisih dengan orang yang lain yang mengikuti dalil, mereka sendiri ini berjalan di atas dalil yang mereka serukan, di atas dalil yang biasa mereka bimbing, dan mereka itu asalnya itu adalah ingin berhukum dengan hukum Allah, kitabullah, dan sunnah Rasulullah. Asalnya itu dia itu benar-benar mencari kebenaran, yakni berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kok ternyata salah dalam memahami dalil, berpegangan dengan dalil dia salah berhukum, maka yang salah dia mendapat satu pahala, yang benar mendapat dua pahala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, idza hakama al-hakim fajtahada fa'asaba falahu ajran, wa in ijtahada fa'akhta'a falahu ajr. Apabila seorang hakim, seorang ulama, dia memutuskan sebuah perkara, mengambil sebuah tindakan, beramal sebuah amalan yang dia bersungguh-sungguh mencari dalilnya ketika itu, kalau dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala karena kesungguh-sungguhannya, kepayahannya mencari dalil, karena mencocoki dalil, mencocoki kebenaran. Dan apabila dia bersungguh-sungguh mencari dalil, namun dia salah, barakallahu, maka dia mendapatkan satu pahala, dikarenakan dia mendapatkan pahala karena bersungguh-sungguh. Barakallahu. Kemudian disebutkan di sini, amma ma la yatruhu minil khilaf. Adapun pada perkara yang padanya tidak boleh ada perselisihan. Kalau tadi, ya, pada perkara ibadah yang di situ ijtihad, pendapat boleh bermain padanya, dikarenakan ada dalil yang sama-sama kuat, maka tidak boleh ada yang terjadi saling dengki, saling bermusuhan, tidak boleh. Adapun pada perkara yang padanya tidak boleh ada khilaf, tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh ada ijtihad padanya, fahuwa makana mukhaliman lima kana li sahabah wa tabi'un, yakni apa-apa yang menyelisihi jalannya para sahabat dan murid-muridnya para sahabat, kama sa'il aqaid allati dalla fiha man dalla minan nas, seperti permasalahan akidah. Kalau sudah permasalahan akidah barakallahu, itu tidak boleh seseorang ini, ya, kemudian memunculkan ijtihad. Kalau ada orang mengatakan, kalau saya berpendapat Allah itu tidak di atas arsy, karena dalam ayat lain disebutkan Allah itu lebih dekat, ya, kepada kalian daripada urat leher kalian. Dalam hadis yang lain disebutkan, tadi ayat, dalam hadis Allah lebih dekat daripada kepada kalian daripada tali sandal kalian. Oleh karena itu, menurut saya, misalkan ada yang berpendapat Allah itu tidak di atas ars, tapi Allah ini di sebuah tempat di mana sangat dekat dengan kita. Yang lain berpendapat Allah itu ada di hati. Kalau ada di hati, ada berapa? Karena manusia ada banyak. barakallahu fiik. Maka pada permasalahan akidah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berakidah sebagaimana yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berakidah harus sebagaimana Nabi berakidah, sebagaimana para sahabat berakidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir disebutkan dalam hadis yang sahih, maka kita iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala barakallahu yang menciptakan jannah dan neraka, surga dan neraka, maka kita iman. Dan pada seluruh permasalahan yang lain di antaranya takdir, maka kita harus iman. Ya, seperti permasalahan akidah yang kebanyakan manusia ada yang tersesat pada permasalahan ini, maka tidak boleh ada istihad pada ini. Walam yaksul fiha al-khilaf illa ba'dal qurun al-mufaddalah. Dan pada permasalahan akidah itu tidak ada perselisihan kecuali setelah melewati generasi-generasi yang mulia, yakni generasi para sahabat. Di akhir-akhir generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kelompok terkait dengan masalah akidah yang muncul pertama kali adalah kelompok Qadariyah, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya alam semesta ini berjalan tanpa takdir Allah. Bahwasanya Allah tidak tahu apa yang terjadi di alam ini kecuali setelah terjadi baru Allah tahu. Ini kata berkumpul kelompok Qadariyah. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, ketika ada sebagian tabi'in bertemu dengan beliau di Makkah, maka beliau sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, katakanlah sesungguhnya Ibnu Umar berbarok, berlepas diri dari dia, dan dia berlepas diri dari dia, sampai dia mau beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berinfak segini dan segini tidak akan diterima sampai dia beriman terhadap takdir. Ini barakallahu permasalahan akidah tidak terjadi adanya perselisihan di zaman sahabat kecuali di akhir-akhir, apalagi setelah melewati masa-masa para sahabat. Ailam yantasil khilaf illa ba'dal quruni mufaddalah, yakni khilaf perselisihan belum tersebar kecuali setelah melewati masa-masa generasi yang mulia, yakni generasi para sahabat. Wa in kana ba'dul khilaf fiha mawjudan fi 'ahdi sahabat, dan walaupun sebagian perselisihan masalah akidah itu ada pada masa sahabat. Walakin yu'lam inna naida qulna qurna sahabat laisa al-ma'na annahu la budda an yamuta kullu sahabat. Dan akan tetapi perlu diketahui, apabila kami para ulama mengatakan qurna sahabat, generasi para sahabat, maka maknanya adalah bukan berarti para sahabat semuanya harus meninggal. Balil qurnu ma wujida fihi ma'dhamu ahlihi, bahkan yang dimaukan adalah generasi apa yang padanya masih ada mayoritas pembesar para sahabat. Ya, barakallahu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, innal qurna yukamu bin nibaihi idza qaraba aktsaru ahli. Sesungguhnya sebuah generasi ini akan dihukumi generasi yang lenyap telah habis apabila yang mayoritas generasi tersebut itu telah meninggal. Barakallahu. Ketika ada para sahabat yang masih hidup, mayoritasnya walaupun barakallahu ya banyak juga yang sudah meninggal, maka generasi para sahabat dianggap masih ada. barang. Kemudian disebutkan falqurunul muhaddalah in qaradat wa lam yujad fiha hadzal khilaf. Maka generasi-generasi yang mulia itu telah habis dan belum ditemui padanya ada perselisihan yang ketika itu alladzi intasara ba'dahum fil aqaid, yang tersebar perselisihan dalam permasalahan akidah setelah itu. Ya, berhubung ketika itu belum ada permasalahan akidah kecuali di akhir-akhir para sahabat. Faman khalafa ma kana li sahaba wa tabi'un fa innahu alaihi la yuqbal khilafuhu. Maka barang siapa yang menyelisihi jalannya para sahabat, para tabi'in, maka perselisihan dia terhadap para sahabat, para tabi'in itu tidak diterima, tidak dikasih judul. Dalam permasalahan apa? Permasalahan prinsip, tidak dikasih judul. Ketika para sahabat berpendapat barakallahu'alaikum bahwasanya seluruh para sahabat ini tidak kafir, ada kelompok yang mengatakan mayoritas para sahabat kafir seperti Syiah, Khawarij, barakallahu'alaikum. Ya, maka mereka menyelisih para sahabat, tidak diterima perselisihan mereka. Kenapa? Karena pada perkara yang tidak ada, boleh tidak boleh istihad pada barakallahu'alaikum. Amal masail allati mujidahu ilan khilafi amdi sahab wa kana fima yasuhun ibn ijtihad falabudda min ayyakuna khilaf fiha baqiyan. Adapun permasalahan yang padanya didapati perselisihan di kalangan para sahabat, kalangan para sahabat ada perselisihan, maka padanya merupakan permasalahan perselisihan yang boleh ada celah ijtihad, ra'yu, pemikiran boleh bermain di situ. Kalau seperti itu keadaannya, maka mengharuskan perselisihan dalam perkara ijtihad ini akan terus ada sampai hari kiamat. Berarti ya, akan terus ada. Sampai sekarang pun di kalangan kita ada yang berselisih. Karena para sahabat juga berselisih para pengikut. Ya. Seperti yang disebutkan tadi. Ya, barakallahu'alaikum. Demikian pula ada di kalangan persahabat, contohnya barakallahu'alaikum tentang ya, apakah ketika mereka itu hendak rukuk, hendak sujud, tangannya dulu yang turun atau lutut terlebih dahulu. Ini perselisihan di kalangan para ulama. Dan memang tidak ada dalil yang sahih, dalil yang kuat yang menunjukkan Nabi berpendirian. Dalil yang ada itu bisa dibawa pada pengertian tangan dulu, bisa dibawa pada pengertian barakallahu'alaikum lutut dulu. Oleh karenanya ada ijtihad ya padanya yang boleh, kemudian kita memilih di antara kedua. Barakallahu'alaikum. Kemudian disebutkan di sini yang terakhir, kemudian kita tutup. Fal wajib alal muslimin jami'an, maka yang wajib untuk kaum muslimin seluruhnya. Ini nasihatnya Syekh Utsaimin ayyakunu ummatan wahidah, agar mereka menjadi umat yang satu, satu bendera, satu dasar Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih, satu penguasa yang dibaiat, presiden yang sah. Tidak kemudian karena berpengaruh di antara kelompok-kelompok yang mengaku Islam itu, mereka itu mengangkat kelompok, mengangkat pemimpinnya sendiri. Ada yang berbaiat janji setia sampai mati berpengaruh. Jadi negara di dalam negara baru. Wa an la yasuna bainahum tafarruq wa tahajjud, dan jangan sampai terjadi di kalangan mereka kaum muslimin tafarruq, berselisih, tahajjud, bergolong-golong. Jangan baru. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya apa hukumnya kita masuk pada atau menjadi anggota partai A, partai B, maka jawabnya haram. Tidak boleh. Jawabannya haram. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing mereka membanggakan apa yang ada pada mereka, mengklaim dirinya yang benar, yang lain salah. Padahal rasulnya satu, Nabi Muhammad alaihi wasallam. Agamanya satu, rohnya satu, Al-Qur'annya satu, hadisnya satu dari Nabi. Maka tidak boleh berhubung masuk kepada mereka. Bihaitu yatanaharuna fima bainahum bi'annati al-rusul, dari sisi mereka tidak boleh berpecah belah, bergolong-golongan dari sisi mereka saling menyembelih yang satu dengan yang lainnya dengan lisan-lisan mereka. Menyembelih bagaimana? Menyembelih dengan mencaci maki. Lihat nih, yang benar kelompok saya, kelompok kalian salah karena begini dan begini, sebutkan dalil. Padahal dalilnya salah barokah. Wa yata'aduna, mereka saling bermusuhan. Wa yatabaraduna, mereka saling bermusuhan, saling marah. Min ajli ikhtilaf yasughu fihi ijtihad, dikarenakan ada perselisihan ya, yang padanya masih boleh ada ijtihad. Fa innahum wa in ikhtalafu fima yakhtalifuna fihi fima taqtadihi nusus hasba ahkamihim fa inna hadha amrun fihi si'ah walillahi hamd. Adapun mereka, apabila mereka berselisih pada perkara yang mereka itu berhukum ya, berselisih dikarenakan ya, mereka salah dalam memahami, berbeda dalam memahami nas-nas yang ada dikarenakan pemahaman-pemahaman mereka, maka ini adalah barakatul perkara yang padanya ada keluasan, pelonggaran pada perkara istimal, bukan perkara prinsip. Wal muhim, yang terpenting, ikhtilaful qulub, lunaknya hati di kalangan kaum muslimin. Wattihadul kalimah, satu kalimat, wala raiba, dan tidak diragukan lagi. Ini penting. Anna a'da al-muslimin, bahwasanya musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan orang kafir, orang musyrik, dari kalangan manusia maupun setannya, dari kalangan manusia, orang musyrik, orang kafir, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yuhibbun minal muslimin ayat kafaraku, mereka senang kaum muslimin ini berpecah belah. Sawaan, sama saja. Kamu ada yusorrihuna bil adawa, sama saja musuh-musuh dari kalangan mereka yang terang-terangan memusuhi kaum muslimin. ISIS terang-terangan memusuhi kaum muslimin. Barang siapa yang tidak hijrah ke kelompok mereka ISIS, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kita dianggap kafir karena tidak hijrah bergabung dengan mereka. Al-Qaeda juga demikian. ISIS dan Al-Qaeda itu ya, kalian sama-sama mengkafirkan. Walaupun ada satu jalan, tapi satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Demikian pula kelompok Syiah, ya, menganggap kaum muslimin kafir selain kelompok Syiah. Hanya mereka itu berdusta, berpura-pura, oh kami ini muslim, Al-Qur'annya ya seperti kalian. Bohong kalau kami ini Al-Qur'annya bukan Al-Qur'an seperti kalian. Dalam Syiah itu diperbolehkan namanya bohong demi satu tujuan yang kemudian ujung-ujungnya ikut kepada mereka. Sama saja musuh-musuh yang mereka itu barang itu terang-terangan memusuhi kaum muslimin. Al-Aqda yatadoharuna bilwilayah, atau musuh yang pura-pura menjadi teman setia Syiah, teman yang pura-pura yang di dunia saat ini ya, berhukum PKI ya, sudahlah yang namanya ya PKI itu korban orde lama, sudah ditutup saja begini dan begini, padahal berhukum mereka adalah musuh beguyuban. Semoga Allah Subhanahu wa taala membongkar dan menghancurkan. Yang terpenting kesesatan PKI itu bukan hanya komunisnya, paham komunisnya, tapi akidahnya, anti Tuhan, anti Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Walaupun mereka itu tidak membunuh, Islam menyatakan kelompok yang anti Tuhan itu sesat. Laroi jangan ragu-ragu, lasak jangan ragu. Lil muslimin, yang kura-kura kepada kaum muslimin, wa qaulil Islam, dan juga kura-kura terhadap Islam. Wa hum laisu kadzalik, sementara mereka itu sebenarnya bukan demikian, bukan teman setia. Ya. Mereka adalah musuh yang nyata. Wallahu ta'ala bisawab. Nasami ilahuna. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan? Terkait dengan amalan bid'ah tahlilan. Terkait dengan amalan bid'ah tahlilan, misalnya. Amalan bid'ah tahlilan. Itu kan para pelaku itu menyatakan bahwa itu adalah ijtihad ulama mereka, dan dari salah satu diantaranya bahwa kalau membaca Al-Quran diberikan 10 kebaikan, 10 kebaikan ya. Di dari satu kebaikan 10 kebaikan ya, itu salah satu diantaranya. Bagaimana dengan terus seperti itu? Kemungkarannya di mana setelah kalau dia berpegang dari dalil itu? Terkait dengan tahlilan yang mereka berhukum berjalih, bukan berjalih. Barakatikum, bahasanya orang yang mengamalkan kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Atau orang yang mengajar kebaikan, orang yang mengamalkan dari orang yang diajak ini, kemudian mengamalkan, maka orang yang menyeru tadi mengajak, dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan tadi. Maka amalan itu dikatakan amal soleh, amal baik. Ini ada dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'ur rasul, mencocoki sunnah rasul. Kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah apakah itu ada tuntunan, ya? Dalam Islam di zaman Rasul jawabannya tidak ada, maka disitulah kesalahan. Walaupun orang ikhlas, saya tuh pinginnya tuh nambah pahala. Ikhlas, saya tuh sholat zuhur 5 itu kenapa? Masa salahnya di mana? Bukankah semakin banyak rakaatnya semakin baik? Seperti sholat malam, sholat malam itu tidak hanya 8, boleh 11, boleh 20. Ini sebagian ulama dan berpendapat ini. Apa salah? Dan kalau saya sholat 5 rakaat sholat zuhurnya apa salah? Ikhlas, tidak usah saya dibayar, tidak usah. Mana salahnya? Jawabannya karena tidak dicocoki, ya, tuntunan. Jadi amalan soleh itu berhukum dikatakan sebagai amal yang diterima apabila ikhlas dan mencocoki. Dan dalam hal orang yang sudah meninggal di zaman Nabi dan para sahabat, berhukum. Itu kalau ada orang meninggal, maka para sahabat ini membuat makanan, memberikan makanan kepada sahabat yang mengalami duka, sehingga sahabat tadi tidak sibuk mengurusi keluarganya makan karena mereka berduka. Dan tidak sebaliknya, kalau di zaman sekarang ini malah mereka sibuk mencari hutangan. Bagaimana caranya berkatnya ini berkumpul, ya, dapat disalurkan kepada orang-orang yang, ya, mungkin mendoakan. Kalau ada yang mengatakan, ya, masa orang ini sudah meninggal seperti kucing tidak didoakan, kucing mati ditabrak mobil atau keracunan, ya, atau tidak makan, dikubur sudah ditinggal, ya. Apakah kalian menganggap saudara kalian ini seperti kucing mati? Tidak itu, maka jawabannya berhukum. Ya, kita ini beribadah beragama ini seperti Rasul dan para sahabat. Apa yang ada pada saat itu itulah Islam. Apa yang tidak ada maka bukan bagian dari Islam. Yang menjadi permasalahan ketika orang sudah meninggal, sudah dimandikan, dikafani, disolatkan. Di mana kaum muslimin semangat mereka untuk sholat? Sholat apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu tidak buru-buru. rakaat pertama, ya rakaat pertama takbir pertama Allahu Akbar barakum ya dibacakan padanya surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua shalawat Ibrahimiyah. Yang ketiga adalah doa. Doanya itu panjang. Panjang mendoakan kaum muslimin ya yang sudah meninggal maupun yang secara meninggal. Kemudian pada takbir yang keempat sebelum salam masih boleh doa lagi. Kalau perlu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kemudian barakum sesudah disolati ya maka kemudian dimakamkan. Masing-masing dari orang yang sudah dimakamkan itu membawa amalannya sendiri-sendiri. Walaupun dia itu barakum adalah orang yang ya mungkin terpandang ya didoakan dalam bahasa kasarnya ya dibacai barakum ikhlas, tapi kalau amalannya ini amalannya barakum jelek ya membawa amalan-amalan yang tidak Allah ampuni maka tidak menghilangkan ya tidak menghilangkan barakum kecuali doa anak kepada orang tua. Nah ada yang berdalil loh acara tahlilan itu dalilnya diantaranya anak yang mendoakan. Nah, kalau anak yang mendoakan boleh, tapi caranya bukan seperti itu. Jadi berkumpul-kumpul di rumah mayit, kemudian ada undangan makan di situ. Para sahabat menyatakan itu termasuk niat menyakiti hati mayit. Di antara niat seperti itu, kemudian tidak terima dengan takdir Allah, merobek-robek baju, menampar-nampar pipi dikarenakan kematian seseorang, menangis dengan nangis histeris, maka itu termasuk niat. Bahkan termasuk Imam Nawawi dan juga Imam Madzhab Syafi'iyah, termasuk Imam Syafi'i tidak melakukan yang namanya tidak. Kalau ada monggo sampaikan ya di kitab Al-Um, kitab Imam Nawawi yang paling besar Al-Um tidak ada. Kitab mana? Tidak ada. Ujung-ujungnya kemana nanti? Oh itu ya dibawa oleh ini Sunan Kalijogo. Iya, memang benar ya. Oh itu dulu karena berkum dakwah Islam ya di Indonesia pendekatan terhadap orang-orang yang mayoritas Indonesia adalah orang Hindu maka diganti dengan doa-doa. Akhirnya tertarik masuk Islam. Barakum. Maka yang namanya ibadah itu paten. Ibadah itu paten. Beda halnya dengan perkara dunia. Di zaman Nabi tidak ada yang namanya kendaraan, motor, ya. Maka di sekarang ada zaman ini ada motor. Maka itu tidak disebut bid'ah yang sesat. Tapi bid'ah dalam perkara dunia. Bid'ah dalam perkara dunia itu tidak dianggap sesat. Tapi bid'ah dalam perkara agama dianggap sesat. Dalilnya sabda Nabi, fa inna kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin bid'ah. Karena sesungguhnya semua kesesatan, semua kebid'ahan perkara baru itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu ada dalam neraka. Nah, sudah. Wallahu a'lam. Yang lain kita bisa mengambil dari sama kemampuan itu kita praktekkan kedua-duanya yang mana? Yang ikhtiras tadi taruh sama ikhtiras ya. Kalau bisa sama ini kita pakai ini tapi bisa sama ini pakai ini kalau seperti itu barakah hukum sebenarnya pakai ini pakai itu karena kondisi ketika kita sholat sendirian kita lebih condong yang mana itu yang kita pakai. Ketika kita jadi makmum, maka kita mengikuti imam. Kalau imam iftiros, kita iftiros. Imam tawarruk, kita tawarruk. Kalau kita tidak tahu, karena mungkin di belakang posisinya, imam ini tawarruk atau iftiros, maka barakah hukum ya dikembalikan pada kita. Maka milih ini atau itu karena kondisi. Karena inna majulilal imam liutamadi. Imam itu dijadikan ikutan. Ya. hanyalah imam itu dijadikan imam. Ketika kita rukuk ya rukuk. Ketika imam salah, yang harusnya tasahud awal, imam berdiri sempurna, kan harusnya tasahud. Karena kita makmum, ya ikut imam, karena imam sempurna berdirinya, tidak menyelisih. Demikian pula dalam perkara yang ada perselisihan padanya, imam tawarruk, tasawuf akhir, sudah kita tawarruk. Imam ikhtiros, maka ikhtiros. Dalilnya, inna ma'ju'i dan imam di tangan Nabi. Kita lihat di tradisional sunnah sama ya, Tuhan imam itu kalau apa itu imam ikhtiros, jadinya tawarruk. Kalau seperti itu ya berarti sesuai dengan pemahaman dia. Dia mau berpemahaman dalam hal ini mengikuti imam atau tidak. Kalau dia berpemahaman tidak, saya berpendapat dengan dalil yang saya miliki, misalkan walaupun imam tawarruk saya tetap iftiros. Dalam keadaan bagaimanapun saya iftiros, ya sudah, kita tidak boleh gontong-gontong hati. Kalau kita memakai, kalau kita beri waktu di musola ini, kalau kita taruh, kita musola ini pakai kiras, sekarang memang sesuaikan kondisi itu. Itu kita imam, ya. Nggak, kita mampu. Nah, boleh. Kondisi, sesuai imam apa enggak? Kalau sesuai imam, ada masalah, ya. Tapi kalau tidak sesuai imam, maka barakikum biasanya keumumannya itu ya wow alam. Jadi namanya sebenarnya permasalahan ini bukan kita itu mengikuti hawa nafsu, enak mana, kapan mau pakai yang ini pakai ini, kapan pakai itu pakai ini. Tapi kita ini berdasarkan dalil. Nah, di antara dalilnya kalau kita jadi makmum mengikuti imam, kalau imam iktiros iktiros, tawarruk tawarruk. Kalau kita sholat di dua tempat, kita pilih yang mana? Yang ikuti dari antum bertandangan tetap iftiros atau tetap tawarruk monggo. Tapi kalau nanti saya tawarruk, mesti ditanya, mesti dicemooh. Wah, kamu berpendapat Hambali ya? Begini begini begini. Nah, kalau kita masih berpendapat seperti itu ya kita dijelaskan. Amin masyaAllah ya, dalilnya sama-sama kuat. Itu ya. Alama itu maka itu supaya kenapa kok kebanyakan ya dari masih umum itu kan sebetulnya istirahat gitu ya. Tawarruk itu yang ini yang itu ya. Yang oh yang masuk ya. Yang masuk itu tawarruk ya. Kebanyakan kan tawarruk. Ya. Tapi karena kita ini memang itu ada sedikit beda ya dalam itu menjaga mereka supaya kita kalau banyak perbedaan sehingga kita itu punya ya ikut ngomong ikut tawarruk ya itu masalah tawarruk. Tapi insya Allah kalau di masjid umum seperti itu imamnya masih tawarruk. Nah maka kita ikut imam dalam hal itu. Tapi kalau imamnya ini iftiros berbeda pendapat dengan makmum yang ada ini tawarruk semua atau oh, saya sebenarnya iftiros, tapi kok makmum ini ternyata yang imami masih ini, kan? Ya iftiros, ya sudah iftiros. Jadi kita tidak kemudian khawatir ini, khawatir itu, jadi sampaikan saja. Kalau pengumuman khusus ini ya tahu, karena mungkin kita pendapat bisa. Sholat sendiri itu biasanya tawarruk apa? Sholat sendiri sholat sunnah gitu. Dua rakaat. Yang nggak tawarruk coba. Mau iftiros terserah, tawarruk terserah, karena sebenarnya sama-sama kuat itu dari apa? Yang saya lakukan itu memakannya mana itu? Ya. Yang paling yang dulu. Iftiros ya. Sehingga mana iftiros? Jadi dalil yang dipakai, yang dipersilisikan para ulama itu bunyinya begini, ya, Nabi, ya, Nabi berpikir itu duduk tawarruk pada, ya, duduk sebelum salam, duduk tawarruk pada duduk sebelum salam. Nah, yang jadi permasalahan kalau sebelum salam 3 rakaat, ya para ulama tidak bermasalah. Banyak yang berpendapat rakaat kedua tasawuf awal ini qiros, baru yang tasawuf akhir, tasawuf yang kedua baru tawaf. Karena sebelum salam tapi tawaf. Nah, yang jadi permasalahan bagaimana kalau itu 2 rakaat? Kan satu tasawuf. Nah, yang berpendapat qiros karena itu berhubung masih terlambat seperti tasawuf awal, hanya saja dia itu salam. Nah, itu yang jadi permasalahan para ulama. Pendapat yang lain berpendapat karena itu sebelum salam, maka tawaruk itu. Jadi akhirnya dari situ para ulama berbeda pendapat. Istimbat hukumnya itu, mengambil hukumnya dari situ. Seperti ibu menyusui, ya, membayar kafarah fidyah atau qadha ketika enggak mampu berpuasa, ini persidangan para ulama ini kuat. Apalagi para sahabat juga kuat, para ulama zaman kita. Nah, apa yang apakah pendapat bahwa salat itu dengan ikhtiyar sampai empat rakaat ikhtiyar. Tasawuf pertama ikhtiyar. Tasawuf kedua ikhtiyar ada. Kalau enggak salah itu adalah mazhab Hanifiyah. Kalau Malikiyah saya katakan tasawuf awal ikhtiyar, tarawuh, tasawuf kedua tawaruk. Kalau mazhab Hanbali itu yang pertama ikhtiyar, kedua tawaruk. Sebagaimana mazhab Malikiyah, cuma yang berbeda ketika 2 rakaat itu satu tasawuf. Maka kalau seperti itu kita ketika 4 rakaat 2 tasawuf, maka yang rajih adalah tasawuf pertama ikhtiyar, kedua tawaruk. Mana yang paling tadi? Berjamaah. Ya kalau dia merasa yakin dengan itu, dengan dalil yang menurut dia menangkan, ya sudah. Masalah ini.